Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'dahi ta'ala wa taj'aluna lahu andada. Ay wa taj'aluna liman khalaqa dhalikal andad wa huwal akuffa minal rijali tuti'unahum fi ma'asillahi ta'ala. Berkata Abu Ja'far Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala tentang makna ucapan Allah subhanahu wa ta'ala wa taj'aluna lahu andada, dan kalian menjadikan baginya, bagi Allah, tandingan-tandingan. Maknanya kata Abu Ja'far Ibnu Jarir, wa taj'aluna liman khalaqa dhalik al-andad, kalian menjadikan bagi yang menciptakannya, justru kalian membuat tandingan-tandingan. Anda maknanya akufa. Akufa bentuk jamak dari kuf'u. Walam yakun lahu kuf'an ahad. Itu kuf'u. Ya, ini mengambil tandingan-tandingan dari rijal, dari manusia-manusia. Yang tuti'unahum fi ma'asillah, yang kalian taati mereka selain Allah, atau kalian taati mereka dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdurrahman Al-Syeikh, kama huwal waqi' min katsirin min 'ibadil qubur, seperti apa yang terjadi pada kebanyakan penyembah-penyembah kuburan-kuburan. Khonifidina azakumullah. Di sini isyarat bahwa kesyirikan juga ada dalam bentuk lain, yaitu syirkut ta'ah. Syirk at-ta'ah. Kemarin disebutkan tentang syirik at-tasyri', menganggap adanya selain Allah yang berhak membuat syariat. Itu syirik. Yang membuat syariat hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyampaikan, kita mengamalkan. Adapun hukum-hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sekarang masalah ketaatan, syirkut ta'ah. Berkata musannif rahimahullahu taala, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia ada yang menjadikan bagi Allah atau selain Allah tandingan-tandingan. Al-akuffa yuhibbunahum ka hubbillah, yang mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, sedangkan orang yang beriman lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat satu lagi kesyirikan, yaitu syirkul mahabbah. Syirkul mahabbah, syirik cinta. Jadi mencintai makhluk seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cinta kepada Allah? Cinta kepada Allah adalah cinta ibadah. Artinya cinta dalam bentuk ibadah. Saking cintanya kepada Allah, maka hamba-hamba ini tunduk, sujud, beribadah, menyembah, meratap, berdoa, ada rasa khauf, ada rasa harap, ada khaufun, ada raja. Ini barakallahu fikum, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingin menghambakan diri. Tapi kalau cinta kepada manusia, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh kemudian kamu rela menyembahnya. Saking cintanya, aku jadi hambamu, aku budakmu, aku akan menyembah dirimu. Jangan. Berbeda. Cinta kepada manusia harus dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita cinta kepada Rasulullah? Karena Allah cinta kepada Rasul, kita cinta kepadanya. Mengapa kita cinta kepada para sahabat? Karena Allah dan Rasulnya memuji mereka dan cinta kepada mereka, maka kami kaum muslimin juga mencintai mereka. Jadi mencintai mereka karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini barakallahu fikum berkait dengan dua hal. Pertama, masalah ketaatan. Kedua, masalah kecintaan. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala yadhkuru ta'ala halal musyrikin bihi fid dunya wa ma'alahum fid daril akhirah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah bahwa dalam ayat ini Allah menerangkan keadaan musyrikin, bagaimana keadaan mereka di dunia dan bagaimana akibatnya nanti di akhirat. Haitsu ja'alu lillahi andada, di mana kaum musyrikin menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan Allah yang dicintai seperti mencintai Allah, diibadahi seperti beribadah kepada Allah. Mana andad ay amsalan wa nudara'a, amsal yang semisal, nudara yang sebanding, andad yang setanding. Ya'budunahum ma'ah, yang mereka mencintainya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mencintai benda-benda tadi, mencintai andad tadi seperti mencintai Allah, dan beribadah kepada mereka seperti beribadah pada Allah. Wa yuhibbunahu ka hubbi, dan mencintainya seperti cintanya kepada Allah. Wa huwa Allahu la ilaha illa hu, sedangkan dia adalah Allah yang tiada ilah kecuali dia. Wa la didda lahu, yang tiada tandingannya. Wa la nidda lahu, tidak ada yang sebanding dengannya. Wa la syarika ma'ah, yang tidak ada sekutu bersamanya. La ilaha illallah. Wa fi sahihain, dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah ayyu dhanbi a'zam. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Nabi menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa besar yang paling besar adalah engkau menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan padahal dia yang menciptakan kamu. Sedangkan tandingan-tandingan tadi yang kalian jadikan sebagai tandingan, apakah menciptakan sesuatu? Apakah bisa menciptakan? La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Wa qawluhu walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sedangkan orang beriman lebih dahsyat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay lihubbihim lillah, daripada mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dahsyat orang beriman kepada Allah. Wa tamamu ma'rifatihim bihi wa tawqiruhum wa tawhiduhum la yusyrikuna bihi syai'a. Dan di antara sempurnanya pengenalan mereka kepada Allah dan pemuliaan mereka kepada Allah dan pengesaan mereka kepada Allah, di antara buktinya la yusyrikuna bihi syai'a, mereka tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Alladzina amanu ashaddu hubban lillah, ashaddu hubban lillah, berarti orang beriman cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi haula al-musyrikin yang digambarkan dalam ayat tadi sama, mereka juga beriman mencintai Allah. Baik. cinta enggak sama Allah Taala? Ngakunya saya cinta pada Allah Taala. Baik. Tetapi walladzina amanu ashadda hubban lillah min haula'i lillah. Ashadda hubban lillah min haula'i lillah. Orang beriman cinta pada Allah lebih dahsyat daripada cintanya mereka kepada Allah. Apa buktinya? Buktinya orang beriman la yusyrikun. Adapun orang-orang musyrikin yang katanya cinta, mereka menjadikan anda dan yuhibbunahum, mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Berarti cinta pada Allah juga, cinta pada anda juga. Yang demikian tidak diterima. Karena menduakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan andada. Kalau kalian benar-benar cinta pada Allah, jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kitab. Adapun orang beriman lebih dahsyat, lebih sungguh-sungguh cintanya kepada Allah, karena mereka la yusyrikuna syai'an bal ya'budunahu wahdah, bahkan beribadah kepadanya sendirinya. Wa yatawakkaluna 'alaih, dan bertawakal kepadanya. Wa yalja'una fi jami'i umurihim ilaih, dan bersandar dalam segala urusannya kepada Allah. Tsumma tawa'ada ta'ala al-musyrikina adh-dhalimin li anfusihim bidzalik. Mereka hanya bersandar dalam segala urusan mereka juga kepada Allah. Ini orang beriman. Baru kemudian Allah ancam kaum musyrikin adh-dhalimin, yang mendzalimi diri-diri mereka sendiri, diancam dengan ancaman-ancaman. Faqala ta'ala, Allah katakan selanjutnya, walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adaba anna al-quwwata lillahi jami'a. Kalau saja orang-orang zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab, mereka akan sadar bahwa kekuatan hanya milik Allah. Nid-nid yang tadi, tandingan-tandingan yang tadi tidak bisa berbuat apapun. Qulittul ladzina za'amtum min dunillah. Silakan panggil siapa-siapa yang kalian dulu jadikan sebagai Tuhan. Silakan panggil semua yang kalian dulu anggap sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Silakan panggil semuanya. Apakah akan datang? Tidak akan. Karena mereka semua makhlukun marbub, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa berbuat apapun. Aynil hukmu illa lillah. Qala ba'duhum taqdirul kalam, law ayanul azaba, kalau saja mereka melihat dengan mata kepala mereka azab, la'alimu hina idin, disini mereka akan tahu saat itu, annal quwata lillahi jami'an, bahwa kekuatan ini milik Allah seluruhnya. Ay innal hukma lillah, artinya hukum ini milik Allah semuanya, wahdahu sendirinya, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Fa inna jami'al asya tahta qahrih, karena segala sesuatu di bawah kekuasaannya. Wa ghalabatih, di bawah kerajaannya. Wa sultanih, di bawah kekuasaannya. Wa anna allaha syadidul adab, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala sangat keras adabnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, fayauma idzin la yu'adzibu 'adabahu ahad wa la yutiqu wataqahu ahad, hari itu tidak ada yang mengazab dengan azab yang seperti Allah satu makhluk pun, wa la yutiqu wataqahu adab, dan enggak akan ada yang mengikat membelenggu seperti Allah satu pun. Ini sangat-sangat dahsyatnya. Lau alimu ma yu'ayinuna hunaka, kalau saja mereka melihat apa yang terjadi di sana, wa ma yahillu bihim, dan apa yang akan ditimpakan pada mereka minal amril fadhi', dari perkara yang mengerikan, wal munkar, yang diingkari, yang tidak disukai, al ha'il, yang mengerikan, atas kesyirikan mereka dan kekufuran mereka, ala syirkihim wa kufrihim, lan tahaw amma hum fihi min ad-dalal, niscaya mereka akan berhenti dari apa yang mereka lakukan dari kesesatan-kesesatan, kalau saja mereka melihat bagaimana azab Allah yang Allah siapkan untuk mereka. Kalau saja mereka melihat kengerian yang akan Allah timpakan pada kaum musyrikin, niscaya mereka akan berhenti. Lan tahaw amma hum fi, niscaya mereka akan berhenti dari apa yang mereka lakukan. Tuma akhbara anna kufrahum bi awtanihim, bahwa kekafiran mereka terhadap berhala-berhala mereka, artinya kekafiran mereka dengan berhala-berhala mereka, wa tabarru'ul matbu'ina minat tabi'in, dan dikabarkan pula bagaimana berlepas dirinya yang diikuti terhadap yang mengikuti, al-matbu'in, yang diikuti, wa tabi'in, yang mengikuti. Allah gambarkan pula bahwa nanti kalian akan berlepas diri dari yang kalian ikuti. Artinya kalian akan ditinggal dan kalian gak akan dibela. Allah katakan pada ayat berikutnya, ittabarra'al ladina tubi'u minal ladina taba'u, dan ingatlah ketika orang yang mengikuti berlepas diri dari orang-orang yang diikuti, atau orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti. Saya kan cuma mengajak, enggak memaksa. Jangan salahkan saya. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan kami, salahkan diri-diri kalian sendiri. Syaitan, iblis diikuti oleh musyriki dalam kesyirikan-kesyirikan. Apakah kemudian membela? Tidak. Iblis akan menyatakan ini bari'un mink, ini akhafullah. Iblis akan mengatakan aku tidak memaksa kalian, tidak bisa menguasai kalian, aku gak punya hak. Tapi kalian sendiri yang mengikuti. Fala talumuni walumu anfusakum, maka jangan cerca aku, tapi cercalah diri kalian sendiri. Ikhwan ibn na'azakumu wa yakulu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jin aktsaruhum bihim mu'minun. Semua yang diikuti akan berlepas diri. Apakah yang diikutinya syaitan atau yang diikutinya para dukun-dukun, atau yang diikutinya para tokoh-tokoh penyesat umat, ataupun yang diikutinya orang-orang saleh, tapi disembah orang soleh itu. Maka yang disembahnya tadi menolak, aku tidak menyuruh kalian menyembahku. Nabi Isa akan berlepas diri dari kaum musyrikin yang mengaku Nasrani. Nabi Uzair akan berlepas diri dari Yahudi yang menyembah dirinya. Demikian pula seluruh para malaikat-malaikat akan berlepas diri dari mereka-mereka yang menganggap bahwa malaikat sebagai Tuhan-Tuhan kecil, yang dianggap sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak perempuan Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Tabarra'at minhumul malaika, malaikat akan berlepas diri. Alladzina kanu yaz'umuna annahum kanu ya'budunahum fid dunya, yang mereka menganggap bahwa mereka beribadah kepada malaikat-malaikat di dunia, malaikatnya berlepas diri. Musyrikin memiliki raja-raja, Jibril atau ya Jibril, Mikail, Israel, apa lagi? Israfil. Kata mereka, kami dibela oleh empat penjuru mata angin, Kalau kematian mengancam, tenang saja, malaikat pencabut nyawa bersama kami. Kalau urusan rezeki, ada Mikail bersama kita. Dan kalau ada apapun, Jibril, malaikat yang paling mulia bersama kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka mereka menyembahnya, berdoanya kepada malaikat. Apakah nanti yaumul qiyamah akan dibela oleh para malaikat tadi? Tidak. Malaikat akan berlepas diri dan menyatakan dengan kalimat yang Allah sudah sebutkan dalam Quran, subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin aktsarum bihim mu'minun. Kata pada para malaikat tadi, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Engkaulah wali kami, bukan mereka. Bahkan mereka itu bukan menyembah kami, tapi mereka menyembah jin. Karena jin yang menyuruh bikin raja-raja ini tadi. Jin yang membuat permainan-permainan. Bis-sin-sin-sin-sin-sin-sin. Kemudian mim. Dari atasnya alif lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam. Kemudian ha. As'aluka billah. Apakah ini dibaca Allah? Tidak. Apakah ini dibaca bismillah? Tidak. Jelas tidak. Sinnya banyak, mimnya banyak, Allah lamnya banyak. Apa bisa dibaca Allah? Tidak. Entah apa bacanya. Alalalalalalalalala. Ini permainan dan ini justru istihza, mengejek, merusak kalimat bismillah, merusak kalimat alhamdulillah, merusak lafaz Allah. Permainan jin, permainan syaitan. Maka kata para malaikat tadi, kami tidak menyuruh mereka menyembah kami, dan kami tidak menjadikan mereka wali-wali kami. Engkau wali-wali kami ya, engkau wali kami ya Allah. Bahkan mereka itu ya budunal jin, mereka menyembah jin, menyembah syaitan. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka memang beriman pada syaitan. Wal jin aidha, jinnya juga berlepas diri. Yatabarra'una minhum, berlepas diri dari mereka. Yantadhiluna min ibadatihim lahum aw yantasiluna min ibadatihim lahum. Mereka ingin lepas dari peribadatan mereka yang menyembahnya. Qala wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Siapa yang lebih sesat dari orang-orang yang menyeru selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan doa sampai hari kiamat? Bahkan mereka sendiri lalai, lupa terhadap permintaan mereka, permintaan penyembahnya. Wa idza husyiran nas, dan ketika manusia dikumpulkan, kanu lahum a'daan, mereka justru akan menjadi musuh. Yang dianggap akan membela justru akan menjadi musuh. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka dengan penyembahan para musyrikin mereka ingkar. Saya tidak nyuruh kalian, saya tidak meminta kalian. Berapa sendiri? Kanu bi ibadatihim kafirin, mereka terhadap peribadatan penyembahnya mengingkari. Intaha kalamuhu rahimahullah. Wa rawa Ibnu Jarir an Mujahid fi qawlihi ta'ala, naam qawlu man intaha kalamuhu, qawl Ibnu Katsir da'am. Rawa Ibnu Jarir an Mujahid fi qawlihi ta'ala yuhibbunahum kahubbillah mubahatan wa mudahatan lil haqqi bil andad. Mubaha menyaingi, mudaha menandingi terhadap al-haq yaitu Allah Subhanahu wa taala bil andad, dengan tandingan-tandingan. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, adapun orang beriman lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang kafir terhadap berhala-berhala mereka. Ini tafsir yang kedua berarti. Tafsir yang pertama bahwa mereka mengaku cinta kepada Allah, tetapi ternyata musyrikin. Mengaku cinta kepada Allah, ternyata musyrikin, membuat tandingan-tandingan. Berarti alladzina amanu ashaddu hubban lillah minal musyrikin lillah. Tetapi juga tidak salah tafsir yang kedua juga, bahwa walladzina amanu ashaddu hubban lillah minal musyrikin liandadihim. Musyrikin kepada nid-nidnya juga mencintai, katanya seperti mencintai Allah. Tapi seberapa sih kecintaannya? Kamu lihat bagaimana kecintaan mereka. Kalau engkau ganggu dan kau hinakan sesembahannya, misalnya sesembahannya adalah berhala, bagaimana kalau berhalanya kamu balik kepalanya di bawah? Marah dia karena cintanya. Baik. Atau kalau menyembah kuburan, keramat kuburannya kamu ratakan dengan tanah, diganti dengan batu nisan biasa atau dengan batu saja sesuai sunnah, bagaimana keadaan mereka? Marah besar. Nah, itu kecintaan mereka. Tayyibulladzina amanu ashaddu hubban lillah. Tapi orang beriman lebih dahsyat lagi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berani-berani menentang Allah, apalagi mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pantas bagi Allah, maka orang beriman akan sangat marah. Barakallahu fiik. Qala al-musannif rahimahullahu taala, wa min al-umuri al-mubayyinah li tafsir at-tauhid wa shahadati an la ilaha illallah آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم وما هم بخارجين من النار. Berkata musannif rahimahullah, di antara perkara yang menjelaskan tafsir tauhid dan persaksian la ilaha illallah adalah ayat di surat Al-Baqarah tentang orang-orang kafir yang Allah katakan mereka wa ma hum bikharijina minan nar, bahwa mereka enggak akan keluar dari api neraka. Makanya apa? Kekal khalidina fiha. Siapa mereka? Ternyata mereka adalah orang yang dikisahkan di sini, yaitu yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat wa ma hum bikharijina minan nar adalah kelanjutannya. Itu surat Al-Baqarah ayat 167. Sedangkan yang ayat yang sedang kita bahas, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, Al-Baqarah ayat 165. Kemudian digambarkan ancamannya setelah itu. Kemudian digambarkan bagaimana mereka berlepas diri dan kemudian dikatakan wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka enggak akan keluar dari api neraka. Arti mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah. Zakara disebutkan di sana kenapa mereka kekal dalam neraka. Zakara annahum yuhibbuna andadahum kahubbillah. Pertama, digambarkan bahwa mereka mencintai tandingan-tandingannya seperti mencintai Allah. Padalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban 'azima. Ini menunjukkan bahwa mereka pun sesungguhnya mencintai Allah dengan cinta yang tinggi. Tetapi disamakan dengan kecintaan mereka pada tandingan-tandingan, pada tempat keramat, pada batu-batu keramat, pada pohon-pohon keramat, pada benda mati, pada kuburan-kuburan, pada ruh-ruh. Falam yudkhilhum fil Islam. maka kecintaan mereka kepada Allah tidak menjadikan mereka masuk Islam. Mengapa? Karena masih tidak mengucapkan la ilaha illallah. Masih mengakui adanya andadan. Masih mengakui adanya tandingan-tandingan. Sekutu-sekutu bagi Allah. Fakaifa biman ahabba nidda akbar min hubbillah. Lihat, yang dikatakan mereka enggak keluar dari neraka ternyata cuma menyamakan cinta pada Allah dan cinta pula pada tandingan-tandingan Allah yang mereka jadikan dengan sama. Yuhibbuhum wa yuhibbunahum ka hubbillah. Itu sudah diancam dengan ancaman wa ma hum biqarijina minan nar. Bagaimana kira-kira kalau justru lebih mencintai tandingan-tandingannya daripada mencintai Allah? Seperti kebanyakan yang terjadi. Orang mencerca Allah, dia diam, tidak marah. Orang mencerca agama Allah juga diam, tidak marah. Giliran tempat keramatnya yang dijatuhkan, dilecehkan, marah besar. Berarti lebih cinta kepada tempat keramatnya daripada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kira-kira? Fa kaifa biman ahabban nidda akbar min hubbillah. Fa kaifa biman lam yuhib illa nidda wahda. Atau bagaimana pula bagi mereka-mereka yang tidak cinta Allah sama sekali, hanya cinta pada tandingan-tandingannya saja. Na'udzubillah. Intaha, selesai ucapan musannif rahimahullahu ta'ala. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.